Selamat buat kelas 2008. Saya nyatakan kalian semua lulus. Dan sebagai hadiah dari saya persembahkan Niji. Perbedaan yang berarti tak mudah untuk kita lewati. Rintangan silih berganti, engkau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Teman sejati, hadapilah.